ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-60 dari kitabul Adam. Anda Abi Yusuf alaihi barik fiik indak apa hukum orang yang makan bawang merah atau bawang putih atau makanan yang baunya menyengat? Hukum orang yang makan tersebut ketika menghadiri sholat berjamaah, apakah boleh datang ke masjid atau tidak diperbolehkan? Jadi kalau baunya masih tercium, bau bawang atau bau petai atau sejenisnya, maka tidak diperbolehkan untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Karena bisa mengatakan man akala min syajara yaitu fala yaqrabanna masjidana. Dan siapa yang makan dari tanaman ini, itu bawang putih sejenisnya, maka janganlah mendekati masjid kami. Maka saya muslim, kalau Nabi mendapat seorang terdapat bau seperti itu, beliau perintahkan untuk dikeluarkan ke bakir, dikeluarkan dari masjid. Adapun kalau baunya sudah hilang atau ketika memakannya sudah dimasak sehingga tidak berbau, maka hukumnya diperbolehkan. Dan ilahnya sudah kita ketahui adalah al-adiyah. Nabi mengatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu dengan apa yang banu Adam terganggu dengannya. Dari situ kita bisa mengetahui tentang hukum at-tadkhin di masjid, seperti yang banyak dilakukan, merokok di masjid. Tentunya ini lebih mengganggu lagi. Bau rokok lebih parah daripada bau petai atau sejenisnya. Maka ini perkara yang diharamkan di luar masjid, terlebih lagi tentunya di masjid. Kita lanjutkan bab setelahnya, bab wudu sibyan. Wa mata yajibu alaihi ghuslu wa tahur. Wa hudurihim al-jami'a wal idain wal janaiz wa sufufihim. Bab hukum wudu anak kecil. Kalau anak kecil hendak melakukan sholat, sekalipun sholat tidak wajib atas mereka, karena Al-Qur'an marfu anil sabi hatta yablug. Kalau catatan amal itu diangkat dari anak kecil sampai ia balig, tidak dicatat dosa untuknya. Anak kecil tidak wajib sholat. Akan tetapi kalau hendak sholat, maka tetap wajib berwudu. Anda bisa mengatakan la sholata atau la yakbalullah sholat bi ghairi tuhur wa la sadaqa min ghulul. Allah tidak menerima sholat dengan tanpa bersuci, dan tidak menerima sadaqa dari hasil atau dari harta yang haram, harta hasil khianat. Jadi wajib bagi yang hendak sholat untuk berwudu. Wa mata yajib alim ghusl wa tuhur, dan kapan anak kecil wajib untuk mandi, mandi besar, mandi janabah, dan wajib bersuci. Maka jawabannya sudah kita ketahui, indah buluk, ketika masuk usia baligh wajib mandi, mandi janabah, kalau Jum'ah tentunya mandi Jum'ah, wa tuhur juga bersuci ketika sudah baligh. Wa hudurul jama'ah wal idain wal janaiz, dan diperbolehkan bagi anak kecil untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, sebagaimana boleh menghadiri salat Id dan salat jenazah. Wa shufufihim, dan boleh berdiri di saf, safnya orang dewasa, kecuali di belakang imam. Kalau di belakang imam, Nabi mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah di belakangku orang-orang yang sudah dewasa dan berakal, ulul ahlam, orang yang baligh dan dewasa. Adapun siang-siang di belakang imam, maka hukumnya boleh. Dan dalam bab ini menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddatsana ibnu Muthanna, Muhammad ibn Muthanna, Muhammad ibn Abi Muthanna. Qala haddatsana Gundar. Kalau Gundar tidak boleh ngobrol. Rafi. Nasmu Gundar, siapa namanya? Sayyidina Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah Rizqi. Duduk yang baik. Kalau Syu'bah, Syu'bah ibn man? Rizqi. Syu'bah ibn man? Aiman. Duduk yang baik. Syu'bah ibn man? Aiman. Sayyidina Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Bustam. Amin minakil hadith. Qala samitu Sulaiman al-Syaibani, wa Sulaiman ibn Abi Sulaiman al-Syaibani, wa Abu Sulaiman ismu Fairuz. Qala samitu Sha'bi, kalau Sha'bi Hafid Hafidkan, siapa nama Sha'bi? Kekanan Ihsan Asya'abi masmu Ahsan Ta'amir ibn Syarahil. Qala akhbarni man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin, ala qabrin mandudin, fa'annahum wasafu alaih. Faqultu ya Aba Amr, man haddathak? Faqal Ibn Abbas. Dari Sulaiman al-Syaibani, beliau berkata, aku mendengar guruku Asy'abi mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang lewat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kuburan mandud, kuburan yang terpisah dari kuburan-kuburan yang lainnya. Dan dari sihat hadis, kuburannya baru, bukan kuburan lama. Dan juga kisahnya hampir sama dengan kisah wanita yang taqumu masjid atau rajulun yaqumu masjid, sahabat yang biasa memungut sampah yang ada atau kotoran yang ada di masjid, kemudian meninggal dan Nabi tidak mengetahui ketika meninggalnya. dan dikuburkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fa annahum musaffu alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya di kuburan tersebut. Musaffu alaihi, dan para sahabat membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kami riwayat yang lainnya yang disebutkan di beberapa tempat. Wa ana fihim, kata Ibn Abbas, dan aku bersama mereka, bersama para sahabat yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sulaiman berkata kepada guru Syabi, ya Aba Amr, wahai Aba Amr, kunyahnya Syabi, man haddatsak, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu, siapa yang mengkhabarkan cerita ini kepadamu. Faqal, maka Syabi mengatakan, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan saya di sini menunjukkan anak kecil yang belum balig diperbolehkan ikut salat jenazah. Karena Ibnu Abbas ketika meninggal, ketika Nabi sudah meninggal, beliau hanya dalam keadaan nahizul ihtilam, baru memasuki usia buluh. Itu ketika Nabi meninggal. Dan ini kisahnya sebelum Nabi SAW meninggal. Jadi boleh anak kecil ikut sholat jenazah. Dan juga di sini menunjukkan bolehnya bagi yang belum sempat sholat jenazah di tempat disolatkan, boleh menyolatkan jenazah setelah dikuburkan. Seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jadi tidak bertentangan dengan laqsulul kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Karena sholat jenazah itu bila ruku wa sujud, tidak ada ruku dan sujudnya, hanya takbir dan doa, serta diakhiri dengan salam. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abdillah al-Madini, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Sufwan bin Sulaim, an Atha bin Yasar, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما beliau berkata Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda mandi يوم الجمعة, mandi pada hari Jumat, wajib على كل محتلم, hukumnya wajib bagi yang telah baligh, itu wajib bagi yang hendak menghadiri sholat Jumat. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat yang benar. Sebagian ulama, ulama zahiriyah tentunya berpendapat bahwa wajibnya itu liyum, wajibnya itu hari Jumat. Maka tidak mesti sebelum Jumat, mandi di sore hari juga mencukupi kewajiban tersebut. Tapi yang sahih, ghusl yaumul jum'ah wajib ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat itu wajib bagi sudah baligh, yaitu ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Dan saya di sini berarti anak kecil tidak wajib mandi Jumat, karena ala kulli muhtalim, yang wajib itu bagi yang sudah baligh, bagi yang sudah baligh. Dan diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum mandi hari Jumat, apakah wajib atau tidak. Tapi di sini nasnya sudah jelas, wajibun ala kulli muhtalim. Kata Nabi wajib ala kulli muhtalim. Kemudian yang berikutnya, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala akhbarana Sufyan bin Amr qala qala Quraib bin Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala بيت عند خالتي ميمون ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخفف عمل ويقلل جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم الضجع فنام حتى نفخ. فأتاه المنادي يؤذنه بصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لأمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمر يقول إن رؤيا الأنبياء وحيا. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, Sufyan bin Uyayna, Amr, Amr bin Dinar. Dari Quraib bin Abbas, dari bin Abbas, beliau berkata, pada suatu malam aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah, Maimunah bin Al-Harith, radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sengaja bermalam di tempat bibinya, di saat giliran Nabi sallallahu di rumah bibinya. Dengan tujuan ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Bahkan sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Ibn Abbas diperintahkan oleh ibunya untuk bermalam di rumah bibinya untuk melihat bagaimana dilakukan Nabi Shallallam di waktu malam. Kemudian kata beliau, maka ketika di waktu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Ketika bangun beliau berwudu min syanin mu'allaqin, dari geriba air yang digantung di rumah beliau, wudan khafifan, wudu dengan ringan. Dan Amr bin Dinar mengisyaratkan tentang taklim wudu beliau. Kemudian setelah itu beliau berdiri melakukan qiyamul lail, salat malam. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ketika melihat dan disampaikan sebut, beliau bangkit, kebangun dan berwudu seperti wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wudu, aku datang dan berdiri ikut salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berdiri sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi mengetahui aku ikut salat dan berdiri sebelah kirinya, hawalani fajalani yamin, beliau menggeserku dan menjadikanku berdiri sebelah kanannya, diputar dari belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberdirikan sebelah kanannya. Thumma shalla masya Allah, thumma Nabi dimaksud beliau salat. Thumma taja'a fanam hatta nafakh, ketika selesai salat malam beliau berbaring, kemudian beliau tidur sampai terdengar dengkurannya. Fa'atal munadi, ketika datang ke subuh datang muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan tentang datangnya waktu salat. Maka Nabi Shallallahu bangkit melakukan salat, walam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Nah ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita salat malam kemudian tidur, kemudian bangun lagi, maka wajib bagi kita untuk berwudu, karena an-naum yanqudul wudu, tidur itu membatalkan wudu. Tapi Nabi SAW seperti diisyaratkan oleh Sufyan ketika bertanya kepada Amr bin Dinar, dan datang hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW tanamu ainu walayanamu qalbu. Nabi, bahkan al-anbiya, para nabi, mereka itu tidur matanya, akan tapi hatinya tidak tidur. Dan ini datang dari Aisyah. Ketika Nabi tidur kemudian bangun langsung salat, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tusalli wa qad nimta, wa sanqab apakah kau salat sedangkan engkau baru bangun dari tidurmu?" Maka Nabi berkata, "Ya Aisyah, innal anbiya tanam ayunuhum wa la yanam qalb, atau tanam ayunu wa la yanam qalb." Nabi itu tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Kemudian Sufyan bertanya kepada Amr bin Dinar, orang-orang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur matanya dan tidak tidur hatinya. Tadi saya sebutkan hadisnya sahih. Maka Amr mengatakan, aku mendengar Ubaid bin Umar mengatakan inna ru'yal anbiya wahyun. Ubaid bin Umar mengatakan mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian beliau membaca ayat inni arafil manami anni adbahuk. Berkata Nabi Ibrahim kepada Ismail, ya bunai, wahai putraku, inni arafil manami anni adbahuk. Aku melihat di mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Itu apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Menunjukkan mimpinya pada Nabi adalah wahyu. Karena Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Aku akan dapatkan diriku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan saya di sini Ibn Abbas, saya masih kecil, beliau ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malaysia Fisaihain, saya beliau menyebutkan hadith Abdullah ibn Amr al-A'as radiyallahu ta'ala anhumah, dan juga hadith Abi Darda yang telah kita ambil. Hadith Abi Darda radiyallahu ta'ala anhumah, la yadkhul jannah aq wala mudminu khamrin wala mukadzibun liqadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang kecanduan minuman keras. Tulaik hujannya dukulan awalian. Wala mukadibun biqadar. Dan juga tidak akan surga orang yang mendustakan qadar, takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebutkan, kalau mukadibun biqadar itu kafir, keluar dari Islam. Hadis Abi Ibn Umar di Sahih Muslim sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ibn Umar berkata kepada orang yang mengkhabarkan kepada beliau tentang adanya orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada yang namanya qadar, innal amru uluf. Beliau berkata, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibn Umar, jika kamu berjumpa dengan mereka, orang-orang yang mendustakan qadar, beritahukan kepada mereka bahwasanya Ibn Umar berlepas diri mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan seandainya saudara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman dengan qadar. Kemudian beliau sebutkan hadis dari ayahnya, hadis Jibril. Pertanyaan Jibril kepada Nabi Sallam tentang al-iman, di antaranya wa antum min bil qadari khairihi wa syarri. Orang yang mendustakan qadar hukumnya kafir, keluar dari Islam. Orang yang durhaka kepada orang tua atau kecanduan minum-minum keras terjatuh kepada dosa besar dan tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, kecuali idza sahala, kecuali kalau menghalalkan tersebut. Kemudian berikutnya, qala rahimallahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Haitham. Yang sebutkan oleh Syekh Haitham bin Kharijah. Qala Abdullah bin Ahmad, wa sami'tuhu ana min Haitham. Maknanya bahwasanya musnad Imam Ahmad itu diriwayatkan oleh putranya Abdullah. Dari Abdullah, dari ayahnya, kemudian sebutkan hadis ayahnya. Kemudian kata Abdullah, katanya, hadis ini aku dengar dari ayahku, dari Haitham, dan aku pun pernah mendengar langsung dari Haitham, dari guru ayahnya. Qala akhbaruna Abu Rabi an Yunus an Abi Idris an Abi Darda. Qalu ya Rasulullah ara'aita ma na'mal amrun qad furida minhu am anna nasta'nifu. Qala bal amrun qad furida minhu. Qalu fa kayfa bil amal ya Rasulullah. Qal kullu mri'in muhayya'un lima khuliqa lah. Qala Syekh rahimahullah, hadha hadithun hasan. wa Haitham huwa ibn Kharijah wa Abu Rabih wa Sulaiman ibn Utbah wa Yunus ibn Maisarah ibn Halbas. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala beliau berkata, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana tentang amalan yang kami amalkan dalam kehidupan ini? Apakah perkara yang sudah Allah tetapkan itu ditakdirnya, am amrun mustaqnif, atau perkara yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan di dunia apakah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan di Lauhul Mahfuz, atau perkara yang belum ditetapkan? Maka Nabi mengatakan, bal amrun qad furida min, amalan yang kalian lakukan, akan dilakukan oleh semua makhluk itu, amrun qad furida min, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat bertanya, fakaifa bil amal ya Rasulullah, kalau begitu apa artinya amal wahai Rasulullah kalau perkara sudah ditetapkan? Maka Nabi mengatakan, kullu mri'in muhayya lima khuliqala, setiap orang itu dimudahkan lima khuliqala, dengan perkara yang telah Allah takdirkan untuknya. Maknanya seperti ayat lain, fa in kana min ahli sa'adah fasayassara lahu bi amal ahli sa'adah, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang yang bahagia, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan amalan-amalan orang yang bahagia, dengan amalan-amalan saleh. Wa in kana min ahli syaqawah, dan sehingga dia termasuk dari orang yang celaka, penduduk neraka, fasayassara bi amal ahli an-nar, atau bi ahli syaqawah, maka Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan ahli asyaqawah. Jadi yang lainnya di soal ini adalah i'malu fakulun muyassaru lima khuliqalah, beramalah, setiap orang kami mudahkan dengan amalan yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan ini sangat jelas sekali bahwasanya semua perbuatan hamba yang dilakukan dalam kehidupan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan. Akan tetapi bukan berarti kita tidak beramal, tetap kita beramal. Fakullu mri'in muhayya' lima khuliqala. Kita ambil satu lagi. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Zaid bin Yahya ad-Dimashqi qala hadatsana Khalid bin Subayh al-Mudri qadi al-Balqa qala hadatsana Ismail bin Ubaydillah anna sami Umm Darda tuhadditsana bi Darda qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul faradallahu ila kulli 'abdin min khams min ajali wa rizqi wa athari wa syaqiyin am sa'id. Qala syekh ramatal hadha hadithun sahih wa Khalid Subay wa Khalid Yazid ibn Salim Subay kama fi tahdib tahdib al hadith akhraj ibn Abi Asim fi sunnah min turuqin ila Khalid Yazid ibn Subay. Dari Abu Darda wa ini radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah tetapkan untuk setiap hamba lima perkara. Yang pertama ajalnya, kapan dia mati dan di mana dia mati, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan tidak mungkin bisa didahulukan atau disegerakan, sebagaimana tidak mungkin bisa diakhirkan. Wa rizqi, dan juga rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan seorang hamba meninggal sampai mengambil semua rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa athari, itu amal, dan juga amalannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi am sa'id, begitu pula apakah bahagia dalam hidupnya ataukah celaka, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang wajib kita imani. Semua perkara telah Allah tetapkan atas kita. Umur kita telah ditetapkan. Maka tidak perlu kita takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian pasti datang pada saat yang telah Allah tetapkan. Yang terpenting bagi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Atau kematian tidak mungkin bisa dirubah. Tidak mungkin bisa dirubah. Allah sudah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wa taqullu nafsum ma qaddamat lighad. Dan juga tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing melihat apa yang telah persiapkan untuk menghadapi hari esok. Sebagaimana dalam hidup ini kita tidak perlu cemas dengan masalah rezeki. Jangan takut dengan kefakiran. Sampai Nabi katakan kepada sahabatnya, al-faqra takhafun, apa kefakiran yang kalian takutkan? Jadi ada yang lainnya yang mengatakan, wallahi mal-faqra akhsyalikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Tidak perlu takut dengan kefakiran. Kenapa? Karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang sahih Nabi mengatakan, inna ruhal qudus nafasa fi ruhi lan tamuta nafsun hatta yastawfi rizqaha wajalah fattaqullaha ajmuni fi talab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mewahyukan kepadaku bahwasanya jiwa tidak akan meninggal sampai mengambil semua rizki yang Allah tetapkan untuknya dan juga ajal yang Allah telah tetapkan. Fattaqullah wajmin fiqalah. Maka bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang halal. Sebagaimana amalan dan juga bahagia sengsara ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kewajiban kita adalah berdoa dan berikhtiar, berusaha untuk beramal amalan yang soleh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.